Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Raqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wal ilmu labdun lil umumi lam yukhas lil fikhi mafhuman bal al-fikhu akhassu. Ilmu adalah labdun lafad lil umum yang bermakna umum, lam yukhas tidak khusus lil fikhi untuk ilmu fikih saja atau untuk fikih saja, mafhuman mafhumnya. Bal al fikhu akhassu, bahkan fikih itu lebih khusus daripada al ilmu. Mana yang lebih luas, ilmu ataukah fikih? Jawabannya fikih atau al ilmu. Al ilmu labdun lil umumi wal fikhu al khassu. وما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث هذا المبحث أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ أجاب لأنه سبق أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، أو إن شئت قلت العملية. Idzan labudda an nu'arifa ma huwa al-ilmu wa ma huwa al-fiqhu wa ayyuhuma a'ammu. Al-ilmu a'ammu li'anna al-ilma yashmalu al-fiqha wa tawhida wal hisaba wal falaka kulla shay'i. Amma al-fiqhu fayaqulu al-mu'allifu bal al-fiqhu akhassu li'annahu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati allati tata'allaku bi'af'alil mukallafina. Fa ilmu al-aqaidi la yadkhulu fil fikhi istilahan. Ilmu nahwi la yadkhulu fil fikhi istilahan. Ilmu hisab, ilmu falaki, kullu hadha la yadkhulu fil fikhi istilahan li'annahu akhassu wallahu a'lam. Fa idatun idza fa'ala al-insanu al-mukhtalafa fihi mu'taqidan hillahu hal nu'amiluhu ka mu'amalati man yara annahu ghairu sahih. Artinya ilmu adalah lafaz lil umum, mengandung makna yang umum, sedangkan fikih itu lebih khusus daripada ilmu, lebih sempit daripada ilmu, sedangkan ilmu lebih luas maknanya daripada al-fikhu. Bama dan apakah yang mengharuskan mu'alif untuk membahas hadal, membahas pembahasan ini, yaitu membahas tentang ilmu dan tentang fikih? Jawabannya, lianu sabako, karena sudah lewat bahasanya fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Atau jika engkau mau, kau bisa katakan ma'rifatul ahkami syar'iyah al-amad al-muta'alikah atau al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum syar'i amali. Idan jika demikian, labudda harus anu arifa, kita memberikan definisi, arofa yu arifu ta'rifan, memberi definisi, menentukan definisi mahwal ilmu, apa itu ilmu, apa itu fikih, dan manakah yang lebih luas cakupannya daripada satu di antara dua hal tersebut. Jawabannya, ilmu itu lebih luas, karena ilmu itu mencakup fikih, tauhid, ilmu hitung, ilmu falak, kula syai, segala sesuatu ilmu, lafzun lil umum. Adapun fikih, maka mu'alif mengatakan bal al fikhu akhassu, fikih itu lebih khusus, lebih sempit cakupannya, karena fikih didefinisikan sebagai mengetahui hukum-hukum syar'i amali, alat tata'alaku yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Maka ilmu aqaid, akidah, itu tidak termasuk fikih dalam artian fikih secara makna istilah. Ilmu nahwu tidak termasuk fikih dalam makna istilah. Demikian juga ilmu hitung dan ilmu falak, kullu hadza semuanya la yadkhulu, tidak termasuk dalam ilmu fikih dalam makna istilah, karena fikih itu akhassu, lebih sempit, lebih khusus, wallahu a'lam. Kemudian faedah, faedah di sini kalau bahasa Indonesianya apa? NB ya. Kalau di sini, faedah di sini kan pasnya bahasa Indonesia NB, catatan. Idza fa'ala al-insan, jika ada seseorang melakukan al-mukhtalafa fihi, perkara yang diperselisihkan. Nah, kalau faedah hadis itu kan kalau pelajar, kalau bahasa Indonesianya kan kandungan hadis. Ya. Kandungan hadis atau pelajaran yang bisa kita bisa diambil fawaid hadis ini. Itu kan faedah di situ maknanya kalau dalam bahasa Indonesia kandungan atau pelajaran yang bisa diambil. Kalau di sini kan enggak. Kalau di sini faedah. Faedah di sini maknanya ya itu sih. Catatan atau NB atau apa istilah yang bagus, lebih bagus lagi. Idza fa'ala al-insan, jika ada seorang melakukan al-mukhtalafa fihi, satu perkara yang diperselisihkan, mu'taqidan hilahu, dan dia meyakini bolehnya hal itu, menurut dia itu boleh, sedangkan menurut kita enggak boleh. Hal nu'amiluhu, apakah kemudian bolehkah kita mensikapi dia kamu amalatiman, sebagaimana sikap kita terhadap orang yang yara, sebenarnya dia berpendapat kalau itu enggak boleh. Anal ghairus sahih. Kita berkeyakinan satu perkara itu hukumnya enggak boleh. Ada orang yang melakukannya dan ini sebenarnya mukhtalaf. Aslinya perkara itu diperselisihkan. Ada orang yang melakukannya dan dia berpendapat yang dia merojihkan itu boleh. Namun kita pendapat kita tidak boleh. Bolehkah kemudian kita sikapi, kita marahi seperti ini? Kita menyikapi orang yang melakukan itu, tapi sebenarnya dia berpendapat itu enggak boleh. Al-jabula ila syai'an la yasa'u fi al-khilafu. Hadza syai'un akhar. Lakin madama syai'an yasughu fi al-khilafu, fa inna la nu'amilu man ya'taqitu al-hilla mu'amalatan man la ya'taqituhu. Lakinna namna'uhu min mukhalafati urfil baladi idza kana urful baladi ahwata. Yakni masalan al-ana yafhid ila su'udiyati min biladin ukha nisa'un ya'taqidna anna kasfal wajhi jaiz. Fahada masalan nungkiru ala hadhal ala hadhil mar'ati law annaha khawajat ila aswaqil mamlakati kashifatal wajhi. Al-jabu na'am nungkiru walakinnaha takulu hadha ra'yuna wa ra'yu ulama'ina. Nakulu lakin hadha yata'adda dararuhu ilal ghairi wa huwa tasahulun nisa'i bil hijabi. Amma fima bainakum wa baina jama'atikum idha kuntum fil buyuti fala nakulu lahum syai'a. Wa kadzalika aidan surbut dukhani law ja'a insanun wa qala innahu yasurbut dukhana mu'taqidan hillahu wa ta'rifuna anna ba'dal ulama yaqulu innahu halalun bal inna ba'dal ulama yaqul innahu wajibun, innahu wajibun, wajibun surbut dukhan, surbut dukhan wajib. Kapan wajib? Kapan jadi wajib? Qala aibatul ulama alladzi qala biwajib law annahu hadara waktu salati salam wa darajulu lahu muddatun lam yasrab ad-dukhana wal ana la yubsiru annasa min siddati ta'assurihi bi adami surbi fa wa al'an dayyikun sadruhu fa qala la yumkinu ayastahdira as-salata illa idza syarifa sijaratan sigaret au sijaratayni. Qali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la salata bi hadrati ta'amin wa ana al-an faqidun hadha syarata la astati'u an usalliya itlaqan. Faqala ba'dul ulama fi hadzal hali yajibu an tashruba sijaratan aw sijarataini. Lakin ala kulli halin hadzal qawlu batilun. Ana aquluhu min babi ta'ajjubi. Ana aquluhu min babi ta'ajjubi min ba'dil ulama'i. Kama anakum tata'ajjabuna min ayyakulahu alimun aslan. Ni ana naqulu isbir alal haram yu'inka Allahu. Amma kaunuka tatahawanu amama sultanil hawa wa tat'ufu fa'inal hawa sayaglibuka da'iman. Lakinal wajiba anal insana yasbir anil umurin muharramati. Raknya kurang besit. Wa idha tasabbara sabbarahullahu azza wa jal. Wa na'udu ilal maudu'i nahnu nakulu nakul laqala lana qailun innahu yakulu innahu yasrabu tuhana mu'taqidan hillahu bina'an ala fatwa min ulama'ihi nakulu lahu idharu surbi indana hadha mamnu'un li'ana fihi mafsadatan. Ada seorang yang berkeyakinan perkara yang mukhtalaf, terus dia dia merajihkan membolehkan dan kita merajihkan tidak boleh. Bolehkah kita ingkari? Jawabannya lah, tidak boleh mengingkari perkara yang mukhtalaf. Kalau perkara itu mukhtalaf, maka di sana cuma yang diperbolehkannya munadharah, diskusi, dialog, hiwar. Kenapa kamu kok berpendapat seperti itu? Apa sih dalilnya? Adu argumen. Tapi enggak boleh orang kemudian ingkari. Ada yang kemudian misalnya ketika tasawuf ada yang gerak-gerakkan jari, ada yang tidak. Ini terus yang berpendapat tidak menggerak-gerakkan, lihat ada yang gerak-gerakkan langsung dipegang tangan. Misalnya sholat sambil tulanan. Hanya tidak boleh. Itu ingkar, kan? Itu bentuk pengingkaran. Padahal ini perkara mukhtalafan. Tidak boleh berbuat demikian. Lah, tidak boleh. La yajuz illa syai'an la yasa'u fihil khilafu. Kecuali dalam perkara yang memang layak sak tidak boleh di sana khilaf, meskipun ada khilaf gitu loh. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, nah sebenarnya kalau khilaf itu luas sekali gitu loh. Khilaf antara apa dan apa itu, Quran makhluk dan tidak makhluk itu khilaf juga itu kan, kalau mau khilafan kan khilaf gitu kan. Namun, nah khilaf yang boleh ataukah nanti dilihat dulu khilaf itu khilaf yang boleh ataukah khilaf yang tidak boleh. Kalau khilaf itu khilaf yang tidak boleh karena khilaf itu menyelisihi ma'ajma' alih salaf, menyelisihi ijma' salaf, maka di sana ingkarul mungkar boleh. Di sana ada ingkarul mungkar karena tidak semua khilaf itu mu'tabar. Kecuali yang khilaf yang sihi hadzun minan nazar, kecuali khilaf yang memang sisi pendalilannya itu bisa diterima. Ini bukan satu perkara yang disepakati oleh salaf dan dia memiliki dalil yang memang ya kalau dipikir-pikirkan dia juga enggak kalah kuat. Hadza syai'un akhar. Ini ada satu yang lain. Lakin madama syai'an yasughu fil khilaf, akan tapi selama sesuatu itu boleh dalam perkara itu khilaf, perselisihan, karena apakah nanasnya enggak tegas, enggak ada ijma' di sana, dan perkaranya bukan satu perkara, enggak ada nas yang qat'i yang tegas di sana, maka la nu'amil, kita tidak menyikapi orang yang ya takit meyakini halalnya mu'amalah taman sebagaimana menyikapi orang yang tidak meyakini halalnya. Lakinna, akan tapi kita boleh namna'uhu melarang dia min mukhalafati urfil balad, untuk menyelisihi urf, untuk tradisi satu satu negeri yang negeri tersebut itu sudah punya tradisi memilih salah satu dari dua pendapat atau tiga pendapat yang diperselisihkan. Tidak karena urful balad ahwat, jika tradisi di negeri tersebut lebih hati-hati. Ya, contohnya misalnya kemudian masalah cadar. Ulama ada perkara yang kemudian diperselisihkan di antara ulama wajibnya, wajib ataukah cuma cukup mustahab saja. Al-an yakni masalah misalnya al-an sekarang yafidu datang ke mamlakah Saudi ya min biladin ukhra dari negeri-negeri yang lain nisaun banyak perempuan ya tapi dengan yang berkeyakinan bahasanya membuka wajah itu jais boleh. Itu satu hal yang diperbolehkan. Fahal masalan, maka apakah misalnya kita ingkari perempuan ini seandainya dia pergi ila aswaqil mamlakah, ke pasar di mamlakah, kasifatul wajib dalam keadaan wajahnya terbuka. Maka jawabannya boleh nungkir, boleh kita ingkari. Akan tapi perempuan tersebut kemudian mengatakan ketika diingkari, hadza ra'yuna, ini pendapat yang saya pilih, ya saya rajihkan kasful wajah itu jawas, satrul wajah itu, tahtiyatul wajah itu cuma mustahab, enggak dosa saya kalau buka wajah. Wa ra'yu ulama ina, saya aslinya dari sini dan ulama-ulama kami di sana pendapat mustahab saja, enggak. Tidak sampai wajib. Nakul, maka kita katakan, akan tapi tindakan ini, perbuatanmu pergi ke pasar dalam keadaan kasifal wajib itu ya tak ada dararuhu, bahayanya itu apa? Ya tak ada, itu berimbas ilal ghair pada orang lain. Apa itu imbasnya? Tasahulu nisa, perempuan-perempuan di sini mamlakah nanti akan kemudian menggampangkan, meremehkan hijab, masalah hijab dalam artian cadar. Amma fima bainakum, adapun kalau itu kamu lakukan di tengah-tengah kalian, wa baina jama'atikum dan di tengah-tengah ya, kelompokmu di tengah-tengah ya, kamu dari orang mana? Ya, dari sesama apa? Sama orang sesama dari sesama satu tempat dari negerimu, sama negeri. Ingkutum fil buyut dan itu pun di rumah yang enggak kelihatan dari luar. Falana qulu lahum syai'an, maka kami tidak akan berkomentar sedikit pun untuk mereka. Nah, tapi kalau kemudian ini dipakaikan di negeri ini, padahal negeri ini sudah punya pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh ulama negeri ini, cadar itu wajib, kamu enggak boleh nyelisih. Contoh yang lain adalah surbutuhan merokok yang dirojekan oleh ulama-ulama mamlakah haramnya, meskipun ada sebenarnya beberapa ulama yang mengatakan tidak sampai haram, yang ulama-ulama di luar mamlakah ada ditemukan yang mengatakan tidak sampai demikian. Lauja insan, ada seandainya ada seorang yang datang dan mengatakan bahasanya dia yusrubu tuhan itu dia merokok karena meyakini halalnya rokok. Wa ta'rifuna, dan kalian semua tentu sudah tahu bahasanya sebagian ulama mengatakan innahu halal, rokok itu halal. Bahkan lebih luar biasa lagi, sebagian ulama, dan itu ulama, kata Ustaz Jamil, itu ulama, inang wajib pun sebutuhkan merokok itu hukumnya wajib. Dalam satu kondisi merokok itu bisa hukumnya wajib. Kapan itu? Kapan merokok itu jadi wajib menurut dia? Lau anau hadara al waktu sholat, seandainya ada seseorang waktu sholat tiba Wahada rojul, dan orang ini mudatun, lahu mudatun dalam jangka waktu tertentu, lamnya sob dukhon. Selama jangka waktu tertentu, mungkin seminggu dia, nah itu enggak, sudah enggak merokok. Padahal dia aslinya perokok. Wal'ana, dan sekarang lahi besuru anasa. Dia sampai matanya itu enggak jelas pandangannya, kabur, enggak bisa lihat. Lahi besuru anasa, pandangannya itu jadi kabur. Kenapa seminggu enggak merokok? Seminggu enggak merokok, terus pandangan itu enggak jadi kabur. Min siddati ta'asurihi, karena sangat terpengaruh diadami surbi gara-gara tidak merokok seminggu lamanya, padahal perokok berat. Fawa al-anab daikun sadruhu, maka dan sekarang dia sempit dadanya. Dan pandangannya kabur, rasanya dadanya sesek, karena kesesek karena enggak ngerokok. Maka dia mengatakan, la yumkin ayyastahdiru as-salat, dia enggak mungkin bisa salat ke masjid. Kecuali kalau sudah meminum, kalau sudah merokok satu batang sigaret rokok atau dua batang sigaret rokok. Sigaret itu kalau enggak ada filternya ya. Ya kan? Rokok itu kan ada dua macam. Ada yang ada gabusnya, namanya filter, dan ada yang enggak ada gabusnya, namanya sigaret. Ya kan? Enggak tahu. Oh, yang ada gabusnya namanya kretek. Yang enggak ada gabusnya namanya sigaret. Sijarotan atau sijarota ini, satu sigaret atau dua sigaret. Dia beralasan, Nabi SAW mengatakan la salata bi hadrati ta'am. Enggak boleh kemudian sholat kalau di depannya ada makanan. Wa ana al'an, dan aku sekarang faqidun hadza syarab. Aku sudah seminggu ini enggak minum, enggak merokok. La astati an usali itlaqan. Aku enggak bisa sholat sama sekali. Itlaqan di sini maknanya sama sekali. Faqala ba'dul ulama, maka sebutkan ulama, kata Utsaimin, ulama beliau, fi hadzal hal, dalam kondisi ini yajibu, orang tersebut wajib untuk kemudian merokok satu sigaret atau dua batang rokok. Satu batang atau dua batang rokok. Ala kulli hal wal hasil hadzal qaul batilun. Nah, pendapat ini jelas pendapat yang tidak benar. Lu kenapa beliau ceritakan anak aku luhu mimpi kita aja? Ya saya cuma mau menceritakan keheranan saya. Kok ada yang beliau ini ulama, namun kok sampai punya fatwa wajib merokok? Mimpi adil ulama, dari sebagian ulama yang berpendapat demikian. Bagaimana kalian tentu ya, tata aja punah kalian heran. Kalian gumun, tercengang, min ayyaku lahu alimun asla. Kok bisa-bisanya yaku lahu berpendapat dengan demikian itu seorang alim, seorang ulama. Aslan sama sekali. Bukankah seharusnya fatwanya itu, harusnya fatwanya, bukan kemudian karena saya enggak, pandangan saya jadi kabur, dada sesek karena seminggu enggak ngerokok. Oh iya, kamu berarti wajib merokok sekarang. Bukan demikian kan seharusnya. Seharusnya kita katakan isbir alal haram yu'inshallah. Seharusnya kita katakan, seandainya ada orang yang bertanya demikian itu, saya hobi merokok, ini seminggu saya berusaha untuk udah gak ngerokok, malah kemudian malah dada sesek, mata berkunang-kunang. Kita katakan ya sabarlah, jangan sampai kau melakukan hal yang haram, misalnya Allah akan berikan bantuan kepadamu. Amma kau luka, adapun sikapmu tatahawanu, kau merendahkan diri, amma masultanil hawa, di hadapan kekuasaan hawa nafsu, watat ufu, dan kau bersikap lemah di hadapan kekuasaan hawa nafsu, maka hawa nafsu saya libuka akan mengalahkanmu daiman selalu. Kalau enggak pernah dilawan, itu nanti akan selalu kalah dengan tuntutan hawa nafsu, kalah dan kalah. An-nafsu katifli, kata syair Arab. Satu syair Arab mengatakan an-nafsu katifli, ya, jiwa itu, nafsu itu, keinginan itu seperti anak kecil. Idalam yanfatin la tanfatin la yanfatin. Idak jika engkau tidak kau sate, ya enggak bakalan dia berhenti. Anak kecil itu jika tidak disape sama ibunya, terus apa, terus tepeknya kemudian dikasih apa, kasih jahe, dikasih ini, ya kan, kalau orang netek itu kan, kalau mau nyapeh itu kan, ya kan, ini ya dikasih yang pahit-pahit pokoknya. Nanti kemudian apa, ketika mau nyapeh kan demikian caranya, terus kok kemudian mau netek, lu pahit sekali atau kan nggak mau. Cara nyapeh kan seperti itu, cara nyapeh anak yang netek. Jika kamu tidak kau sapeh, dia akan netek terus, baru berhenti setelah air susunya habis, nggak ada lagi, baru sampai mungkin 3 tahun ya, baru berhenti kalau kemudian nggak disapeh karena kehabisan sumber untuk netek. Nah, namun kalau kemudian dia disape, maka dia akan berhenti. Maka demikian juga hawa nafsu itu seperti anak kecil, kalau diperturutkan terus, dia akan terus kan. Tapi jika kemudian disape, ditahan, sabar, kemudian tidak melakukannya, ya nanti akan bisa berhasil, ya seterusnya kan, mudah. Lakin al-wajib, akan tapi seharusnya seorang itu yasbir, bersabar, anil umur al-muharrama, terhadap perkara-perkara yang haram. Wa idza tasabbara sabbarallahu, dan barang siapa yang kemudian melatih, memaksa dirinya untuk bersabar, Allah akan berikan padanya sifat sabar. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man tasabbara sabbarallahu. Barang siapa melatih dirinya, memaksa dirinya untuk bersabar, maka Allah akan berikan padanya sifat sabar. Wa na'ud ilal maudu', kita kembali ke tema pembahasan masalah rokok tadi. Nanu nakul, kita katakan seandainya ada orang yang berkata kepada kita, dia mengatakan innahu yashrabu dukhan, dia itu merokok mu'tadidan karena berkeyakinan halalnya rokok, binaan karena berdasarkan fatwa ulama-ulamanya. Kita katakan ulama-ulama kami, negeri kami mengatakan haramnya. Oleh karena itu izharu surbi, maka seandainya itu apa, ya kita katakan itu adalah fatwa ulama yang ya ini masalah khilaf, kita katakan ini permasalahan yang diperselisihkan, kita katakan izharu surbi, menampakkan terang-terangan merokok di jalan, di tempat-tempat umum, indahnya di negeri kami hanya memenuhi, ini terlarang karena tradisi negeri kami dan fatwa semua ulama negeri kami mengharamkan hal tersebut. Meskipun ini seandainya bisa kita katakan khilaf adalah khilaf. Li'ana fi mafsadah, karena ini mengandung bahaya, nanti kemudian orang jadi ikut-ikutan dan seterusnya. Kemudian wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi in tabaqat liwasfihi al-mahtumi. Syair berikutnya, dan ilmuna ilmu kita, apa itu definisi ilmu? Ma'rifatul ma'lum, yang namanya ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Intobakot, jika sesuai liwasfihi, sesuai dengan sifatnya al-mahtumi yang ditetapkan, yang sebenarnya. Ilmun mubtada'un ma'rifatun, nah itu khabarnya. Intabaqat liwasfihi al-mahtumi, yakni al-ilmu wa ma'rifatul ma'lumi al-mutabiqi liwasfihi. Wa ta'rifu untuqida bi anna fi dawran, li annaka idza qulta ilmuna ma'rifatul ma'lumi sara tahsila hasilin. Li anna al-ma'luma ma'lumun, min qabli ilmihi fayakunu fi hadza taurun. Qalu law anal mu'allif qal wa ilmuna ma'rifatu syai'i al-mutabiq li wasfihi lakana hadza ashah. Wa li hadza naqul fi ta'rifil ilmi huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi aw in syi'ta faqul ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi. Fal ilmu an ta'rifa syai'a ala ma huwa alaihi. Famasalan a'rifu al-ana anna hadha alladhi biyadi nazmul waraqati yusamma hadha ilman li'anani adraktuhu ala ma huwa alaihi. Lakin law qultu hadhi al-waraqat hal hadha ilmun, hadha laysa bi'ilm li'anni adraktuhu ala khilafi ma huwa alaihi falayakunu ilman. Fa'ilam utrikhu itlaqan bi'an qultu wallahi ma adri hal wal waraqat am nazmul waraqati am nukhbatul fikr fahada laysa fi ilmin. Idhan al ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi. Fakharaja fi kaulina idraku syai'i man lam yudrikhu fahada laysa fi ilmin. Wakharaja fi kaulina ala ma huwa alaihi man adruka syai'a ala khilafi ma huwa alaihi. Walidzalika amsilatun katsiratun. Masalan sa'alna rajulan fakulna lahu ma takanat ruswatul khandaq qal la adri. Wa sa'alna rajulan akhara faqal kanat ruswatul khandaq fi ramadana fi sana at-tasi'ah fa hadha alimun lakin ala ghairi ma huwa alaihi. Sa'alna asalisa faqal ruswatul khandaqi fi syawalin sanata khamsin minal hijrati. Hadza ilmun li'annahu atruka syai'a ala ma huwa alaihi. Fasara al-ilmu ta'rifuhu idraku syai'i ala ma huwa alaihi. In tabaqat liwasfi al-mahtumi, jika sesuai dengan sifatnya yang asli, yang sebenarnya, yang ditetapkan. Ini definisi ilmu menurut penyusun nazam raqat. Ilmu huwa ma'rifatul ma'lum, adalah mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Al-mutabiq asal yang cocok dengan sifatnya yang sebenarnya. Wa hadza ta'rif dan definisi ini untuk itu dipermasalahkan, dinaqad naqad itu kan dibatal ya, nawakid wudu dibatalkan, dinyatakan batal, enggak benar, enggak pas, li anafi dauran, karena di sini ada pengulangan, muter. Li anaka seandainya jika engkau mengatakan ilmu kita adalah mengetahui sesuatu yang diketahui, nah, ilmu adalah mengetahui sesuatu yang diketahui, nah, kan cuma bulat saja. Fara tahsilah hasilin, maka definisinya ini menjadi tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu artinya kalau bahasa kita bebasnya itu perbuatan sia-sia. Tahsilul hasil, wong sudah ada kok diadakan, mengadakan sesuatu yang ada gitu loh. Kalau letter-letternya terjemahnya ya, mengadakan sesuatu yang ada, wong sudah ada kok diada-adakan. Kalau terjemah bebasnya tahsilul hasil itu sia-sia. Ini tahsilul hasil, enggak ada manfaatnya. Kama apa? Li'anal ma'lum ma'lumun. Ya karena yang diketahui itu ya sudah diketahui. Wong namanya saja sudah maklum. Kalau maklum ya berarti kan sudah maklum. Mingko beli ilmihi, sebelum dia punya ilmu. Saya kuno fi hadza daurun, maka dalam definisinya ada daurun, ada pengulangan, bulat aja. Kalau mereka para ulama yang mengkritik definisi ini mengatakan, seandainya mu'alif mengatakan dan ilmu itu adalah ma'rifatu syai' al-mutabiq li wasfihi, mengetahui sesuatu sesuai dengan sifatnya yang sebenarnya. Lakana hadza ashah, tentu definisi ini lebih tepat. Oleh karena itu kita katakan dalam fita'rifil ilmi, definisi ilmu adalah definisinya Sayyusaymin idrakusya alamah huwa ahlai, memahami sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Alamah huwa alaih itu sama dengan mutabik liwasfihi. Atau boleh juga kita katakan, kau katakan ma'rifatu syai alamah huwa alaih, mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sesuai dengan sifatnya yang asli. Maka ilmu itu adalah anta'rifa syai, mengetahui sesuatu alamah huwa alaih, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contoh, a'rifu, saya mengetahui al-an sekarang bahasanya buku yang ada di tanganku adalah nadham marakat. Yusa mahada ilman, ini dinamakan ilmu. Karena aku mengetahui, dan aku mengetahuinya alamah huwa alaih, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini nadham marakat. Lakin seandainya jika saya mengatakan saya memegang kitab marakat, apakah ini ilmu? Jawabannya ini bukan ilmu, karena ini bukan marakat namun nadham marakat. Karena aku memahaminya ala khilafi ma huwa alaih, beda dengan kondisi sebenarnya. Fala yakunu ilman, maka bukan ilmu. Jika aku tidak faham tentang hal tersebut itlaqan sama sekali, sehingga aku mengatakan wallahi ma adri, demi Allah saya tidak tahu ini warokot, apa nadham warokot, apa nukbatul fikr, atau yang lainnya. Nah ini namanya, maka ini juga bukan ilmu. Jika demikian, ilmu adalah mengetahui sesuatu alamah huwa alaih, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perkataan kita idraku syai, memahami sesuatu, maka keluar dengan definisi ini orang yang tidak mengetahuinya. Fahadza laisa bi ilmin, maka itu dia tidak punya ilmu. Dan perkataan kita alamah huwa alaih, sesuai dengan keadaan sebenarnya, keluar dengan definisi ini man, orang yang mengetahui sesuatu namun ala khilafi ma huwa alaih, menyelisihi keadaan sebenarnya. Walidzalika amsilatun katsiratun, ada banyak contoh. Misalnya kita bertanya pada seseorang, kita katakan padanya, kapankah terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab? Perang Khandaq itu kapan terjadi? Jika dia mengatakan saya tidak tahu, maka dia ini orang yang tidak berilmu. Jika kita tanya orang yang lain, kita katakan, kemudian dia menjawab perang Khandaq itu bulan Ramadan tahun ke-9, padahal ini kan harusnya Fathul Mekah atau bukan juga kan, Fathul Mekah itu tahun ke-8, Ramadan tahun ke-8. Maka ini alimun, maka berdasarkan definisi tadi alimun, dia punya ilmu, akan tapi ilmunya itu keliru. Ala ghairi ma huwa alaih, beda dengan kondisi yang benar. Kita tanya orang yang ketiga, kemudian dia mengatakan perang Khandaq itu di bulan Syawal, tahunnya tahun ke-5 Hijriah. Nah inilah yang benar, inilah ilmu. Karena dia mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga kesimpulannya, definisi ilmu yang lebih tepat, yang lebih bagus, tidak sebagaimana definisi di nadham marakat, akan tapi idraku syai alama huwa alaih, mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisi yang benar. Wal jahlu, kalau ma'alaikum wa ta'ala, wal jahlu kul tasawru syai ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala. Kila hadul jahli faqdul ilmi basitan au murakaban qad sumiyah. Wal jahlu, dan jahal, kul katakanlah definisinya adalah tasawuru syai, tasawuru syai, memahami sesuatu, menangkap sesuatu ala khilafi wasfihi, namun tidak sesuai dengan sifatnya alladzi bihi ala, sifatnya yang sebenarnya. Ala itu disini ya di atas, sifat yang di atas benda tersebut atau sesuatu tersebut, atau bahasa bebasnya ya sifat yang sebenarnya. Itu definisi jahal menurut penyusun nadham waqat. Wakil atau kila, ada ulama yang berpendapat hadul jahli, definisi bodoh itu faqdul ilmi, tidak punya ilmu. Nah kalau definisi bodoh itu tidak faqdul ilmi, maka basiton au murakkaban. Maka di sini ada dua macam kebodohan. Ada yang basit, ada yang ya sederhana, murakkaban, ataukah kemudian ada yang bertumpuk qad sumia dinamakan. Jadi bodoh itu ada jahal basit dan jahal murakkab, itu berangkat dari definisi bodoh itu faktul ilmi. Kalau definisi jahal itu faktul ilmi, nanti ada yang murakkab dan ada yang basit. Yaqulul rahimallahu al-jahlu tasawwuru sayy ala khilafi wasfuhu alladhi bihi ala. Yakni mislu anna tasawwara hadha shakhs rajulan wa huwa imra'atun. Hadha jahlun. Li'annaka tasawwartaha ala khilafi ma huwa alayhi. Wa hadha ra'yun min ara'i fi ta'rifil jahli. Assalamualaikumullah. Mu'alif mengatakan definisi bodoh adalah memahami sesuatu tidak sesuai dengan sifat yang sifatnya yang sebenarnya. Contohnya, anna tasawwur, kita beranggapan anna hadza shakhs rajul. Kita anggap orang yang lewat di depan kita tadi itu laki-laki. Ternyata perempuan. Karena rambutnya pendek misalnya. Hadza jahlun. Ini kalau berdasarkan definisi sahibun nadzam wa raqab, ini bodoh. Kamu ini bodoh. Untuk lah wong itu perempuan kok laki-laki. Hadza jahlun. Li'annaka, karena engkau menganggapnya, menangkapnya ala khilafi ma huwa alaih, beda dengan keadaan sebenarnya. Wa dharayun al-ara', inilah salah satu pendapat tentang definisi jahal. Wa dharayu yukhiju ma yusama bil jahli al-basit. Wa huwa alladhi laysa fi idrakun itlaqan. Faman lam yatasawwar asyai'a itlaqan ala hadza ala hadza ta'rifi falaysa bijahilin. Walakin at-taqsima al-mas'u'a walladhi dzakarahu bi qawlihi wa kila hadul jahli faqdul ilmi. Ai anal jahla adamul ilmi, yakni adamu idraku syai'i ala ma huwa alai. Wa yanqasimu al-jahlu ala hadza ra'yi ila basitin wa muraqqabin. Qala rahimallahu ta'ala. Wa hadza ra'yu, pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan jahal itu adalah tasawwur sayy ala khilafi wasfihi, yukhiju membuang mai sama bil jahli al basit, membuang apa yang dinamakan al jahal al basit. Kalau menurut definisi ini enggak ada al jahal al basit, itu enggak ada. Adanya orang itu ilmun atau jahlun. Apa itu jahal basit? Alladzi laisa fi idrakun itlaqan. Orang yang tidak punya pemahaman sama sekali. Ndak dong babar blas. Nah, itu jahal basit. Maka jahal basit menurut ini, menurut definisi tadi, bukan jahil. Faman lam yatasawwar asya' itlaqan, maka barang siapa yang tidak bisa memahami sesuatu sama sekali, ala hadza ta'rif, menurut definisi dalam syair tadi, definisi nazam wa raqab, falaysa bijahil, dia tidak bisa disebut jahil. Karena apa? Jahil itu cuma kalau dia punya pemahaman yang beda dengan keadaan sebenarnya. Perempuan dikira laki-laki, laki-laki dikira perempuan. Dan kalau dia mengatakan saya enggak tahu ini perempuan atau laki-laki, nah itu bukan ilmu, bukan, tidak bisa disebut jahil berdasarkan definisi tadi. Maka definisi tadi, definisi yang ada di nazam marfat ini meniadakan jahil basit. Oleh karena itu, ini dianggap kurang tepat. Walakin at-taqsim al-masru', akan tapi definisi yang tepat adalah yang beliau sebutkan dengan kila hadul jahli faqdul ilmi. Ada yang berpendapat definisi bodoh itu adalah tidak punya ilmu. Kalau di nazam warokat dikatakan kila, artinya dia tidak memilih pendapat itu. Dia cuma cerita saja, ada orang yang punya pendapat seperti itu, namun itu dhaif menurut beliau. Menurut sahib nazam warokat, jahal dengan definisi faqdul ilmi itu dhaif. Karena itu beliau katakan gila. Dan ini isyarat dhaifnya menurut beliau. Namun ini malah yang sahih menurut Al-Imam Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya enggak, malah yang benar, yang malah yang dianggap dhaif oleh nazam wahaqa. Maka sehingga kesimpulannya, jahal itu adalah adamul ilmi, atau dengan bahasa yang lain, adamu idraki syai' ala ma huwa alaih. Tidak memahami sesuatu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, kalau definisinya seperti itu, yang qasim, maka al-jahal terbagi ala hadza ra'yi, dengan pendapat ini terbagi menjadi dua, ada yang basit dan ada yang murakab. Nah, mana yang basit, mana yang murakab? Ternyata masih khilaf juga. Basituhu fi kulli ma tahtasara. Tarkibu fi kulli ma tusuwira. Nazam Warokat mengatakan jahal basit itu fi kulli ma tahtasara adalah kebodohan berkaitan dengan kulima, semua perkara yang tahta saro. Saro itu maknanya al-ard, segala sesuatu yang di bawah bumi, segala sesuatu yang di bumi ini. Nah, kalau pengetahuannya tentang hal sesuatu yang di bawah bumi, di bumi ini, nah kok gak tahu, nah itu basit. Wattakibuhu, jahal itu jahal murokat. Fiku lima, jika tidak tahunya itu dalam semua perkara yang tusuwiro, bersifat teoritis, cuma apa, penangkapan, gambaran. Ya'nil mu'alifu bidzalika annal basita ma yata'alaku bil umuri al-hissiyati wal murakkaba ma yata'alaku bil umuri al-fikriyati wa hadza ta'rifun akhar. Anal jahl yang qasimu ila qismaini, jahlun basitun wa jahlun murakkabun. Fa in kana yata'alaku bi amrin mahsusin fa huwa basit. Wa in kana yata'alaku bi amrin ma'qulin wa tafkirin fa huwa murakkabun. Fa ma tahtasara idraku hissiyun. Fa jahluna bi ma tahtasara hadza yusamma jahlan basitan. Misla anna jahala ma tahtasara minal umuri. Anna jahala matah tatara minal habbi alladhi daradhu ariyahu. Anna jahala matah tatara minal hasyarati. Hadha yisama jahlan basitan li'anna yata'alaku bil umuri al-mahsusati. Amma anna jahala anna niyata wajibatun fil wudu'i au ghair wajibatin au anna kira'at al-fatihati wajibatun au ghair wajibatin alal ma'mumi au anna zakata wajibatun fil huliyyi au ghairu wajibatin au anna man akala fin nahari jahilan yafsudu saumuhu au la yafsudu au anna taqlimal azfari fil ihrami haramun au ghairu haramin fahada yusama indau jahlan muraqaban sawa'un kanal insanu la ya'lamu itlaqan au ya'lamu syai'a ala khilafi ma huwa alaihi fahada kaulun. Yakni mu'alif memaksudkan bizalika dengan nazamnya, bahasanya bodoh yang basit itu yang berkaitan dengan perkara yang indrawi, umur al-hisiyah. Sedangkan murakab, bodoh yang murakab adalah bodoh tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara fikriyah, pemikiran, teoritis, abstrak. Jika barangnya itu barang yang apa kok enggak tahu, maka murakab. Jika barangnya barang konkret kok enggak tahu, maka basit. Dan ini adalah definisi yang lain, atau definisi yang kedua. Definisi pertama kan tadi apa? Al-jahlu tasawwur syai' ala khilafi ma huwa alaih. Maka definisi yang kedua itu yang ini. Bahasanya bodoh itu yang qasim ila qismain, jahal basit sama jahal murakkab. Jika kebodohannya berkaitan dengan umur amrin mahsus, perkara yang bisa diindra, artinya barangnya barang konkret, maka itu bodohnya basit. Dan jika yang tidak diketahui itu berkaitan dengan bi amrin makul, hal yang bersifat abstrak, pemikiran, tafkir, bahwa murakkab, maka itu bodohnya bodoh murakkab. Fama tahta sara, maka apa yang ada di bawah bumi, idrakuhu bisa kita pahami hisyun dengan indra. Fajahluna, maka ketidaktahuan kita dengan apa yang ada di bawah bumi, yusama jahlan basiton, dinamakan jahl basit. Misal kita tidak tahu matah tasara apa yang ada di bawah bumi, menal umur dari berbagai perkara. Anna jahala, kita tidak tahu apa yang di bawah bumi, semisal habdi, biji-bijian, ala didarat hu aryah, yang dibawa oleh angin. Kita enggak dong, itu kok bisa kemudian apa kawin ini biji ini dibawa ini sampai kemudian tumbuh di sana. Kan enggak dong, apa kok bisa seperti itu? Maka ini jahilnya jahil basit. Atau kita tidak tahu mata tasara apa yang di bawah bumi minal hasarat, daripada hasarat. Hasarat itu hewan-hewan kecil-kecil. Ini lagi pengajian di pada apa? Oh ya, di depan, di depan, di depan sini. Hasarat, hasarat tu ya apa? Ada, yang kecil-kecil semacam mungkin apa laron, terus apa mungkin ada undur-undur apa, atau undur-undur, ada undur-undur, ada pokoknya apa hewan-hewan tanah yang kecil-kecil tuh yang di tanah mungkin, terus mungkin apa ada apa yang bisa bundar kayak ini, bukan? Duwe, nah semacam itulah. Nah itu hasarat. Apa? Apa istilahnya yang seperti-seperti itu hasarat. Hari sama jahalan basitan. Kalau enggak dong, ini namanya apa? Ini namanya ah itu jahal-jahal basit. Enggak tahu masalah ini hasarat apa, ini apa. Misalnya, maka ini jahal basit karena ya ta'alak bil umur al-mahsus. Karena bendanya benda konkret bisa diindra. Adapun kalau kita tidak tahu niat itu wajib dalam wudu atau tidak wajib, baca Al-Fatihah itu wajib ataukah tidak wajib untuk makmum, zakat itu wajib untuk huliyi, perhiasan, kalung, gelang, ataukah tidak wajib, yang rajih wajib. Au anna man akala fi nahar, atau barang siapa yang makan di siang hari bulan Ramadan karena tidak tahu itu puasanya batal, ini pendapatnya Imam Malik. Ataukah tidak batal, dan inilah pendapat yang rajih, pendapat jumhur. Atau memotong kuku ketika ihram itu haram ataukah tidak haram? Fahadha yusama indahu, maka ini menurut penyusun nazan merokot, jahal merokat. Baik, orang tersebut tidak tahu sama sekali, atau dia mengetahui sesuatu namun beda dengan kondisi sebenarnya. Hadza qaulun, ini pendapat yang kedua. Bagi yang indana al-qaulu as-salisu al-mashhuru al-ma'rufu alladzi lam yazkurhu al-mu'allifu wa wa annal jahla al-basita adamul idraki bil kulliyati wal jahla al-murakkaba idraku syai'i ala khilafi ma huwa alaihi fal basitu wa alla tudrika syai'a itlaqan wal murakkabu huwa an tudrikahu ala ghairi ma huwa alaihi. Wadhhar fil misal. Al-misal al-awwal ayakula qailun mata kanat ghuswatu badrin fayakula al-qail la adri fahadha basitun. Asani ayakul mata kanat ghuswatu badrin fayakul fisana asalisati hadha jahlun muqabun li'anau idraku syai' ala khilafi mahuwa alaih id inna ghazwata badrin kanat fissanati as-saniyati walimadha kana al-awalu basitan li'annal jahlu wahidin la ya'lamu syai'an walimadha kana as-sani murakaban li'annahu jahlun bilwaqi' wal jahlun bilhal hadal mutakallim jahilun halahu yahsabu annahu ala ilmin walaysa ala ilmin walihana kana murakaban min jahlaini la yadri wala yadri annahu la yadri misalun akhar insanun sa'alnahu kulna ma hukmul fa'il ayuh fa'u awyu am yunsabu kal alfa'ilu yunsab li'ana nasba istiqomatun falfa'ilu mustaqimun nakol hadha jahlun murakab li'ana jahlun bil hukmi wa bita'lilil hukmi nas'alullahal afiyata insanun kal mal hukmul fa'ili ayurfau am yumsabu faqal la adri anhu syai'a nakul hadha huna jahlun basita amma salisu faquna lahu ma hukmul fa'il qal al fa'ilu marfu'un hadha alimun wa ayyuma akbahu al jahlu al basit am au al murakkabu tab'an al murakkabu la syakka annahu akbahu yudhkaru anna rajulan yusamma taumah rajulun hakimun yata'ata al-hikmata walakinna yufti biru ilmin min jumlati ma yufti biyakul tasattaku bibanatikum alaman lam yatazawwaj yadunnu anna hadha khairun wa fi hadha qala syair wa man nala al-uluma biru syaikhin yadillu anis sirati al mustaqimi wa taltafisu al-ulumu alaihi hatta yakuna adalla min taumatal hakimi tasaddaqa bil banati ala rijalin yuridu bidzaka jannatin na'imi walau himarun kila fihi qala himarul hakimi taumah law an sofa adahu kuntu arghabu li'an li jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkabu ala kulli hal al jahil al murakkab syarrun min al jahil al basit li'anna al jahil al basit arafa nafsahu wa arafa annahu laysa ahlan lil ilmi faqala la adri amma hadha fadda'a annahu alimun wa laysa bi alimin fakana jahilan bi nafsihi wa jahilan bil hukmi. Bagian masih tersisa indana di sisi kita pendapat yang ketiga tentang definisi bodoh. Bahkan pendapat ini kata beliau ada pendapat yang masyhur dan pendapat yang ma'ruf. Namun malah lam yadkruhul mu'alif, tidak disebutkan oleh mu'alif. Yaitu jahal basit adalah adamul idrok, tidak tahu bil kuliah sama sekali. Sedangkan jahal murakab adalah memahami sesuatu namun beda dengan kondisi sebenarnya. Fal basit, maka basit adalah engkau tidak mengetahui sesuatu itlakon sama sekali. Wal murakabu, adapun murakab adalah engkau mengetahui sesuatu ala ghairi ma huwa alaihi, namun tidak atau beda dengan keadaan sebenarnya. Wa dan ini akan bisa jelas bil misal kalau pakai contoh. Kalau enggak pakai contoh mungkin enggak jelas. Pasti contoh insyaallah jadi jelas. Misalnya kita katakan kapankah perang Badar terjadi? Maka jika dia menjawab saya enggak tahu, maka ini jahal basit. Kalau kita katakan kapan perang Badar terjadi, kemudian dia mengatakan tahun ketiga Hijriah, maka ini jahal-jahal murakab, mantap salah, dah seru, dah keras, keliru lagi. Ini jahal-jahal murakab, karena dia memahami sesuatu beda dengan keadaan yang sebenarnya. Karena perang Badar itu di tahun kedua Hijriah. Walimadha, kenapa orang yang pertama kita katakan jahal basit? Kita katakan li'anau jahlu wahidin, karena kebodohannya itu cuma satu, layaklah musyai'ah. tidak tahu apa-apa. Dan kenapa? Karena asani orang yang kedua itu kita katakan jahil murakab, karena bodohnya itu dua. Sehingga bertumpuk, kita katakan bodohnya dua. Pertama jahlun bil waqi, dia tidak tahu keadaan yang sebenarnya, realita yang benar kapan perang Badar. Dan yang kedua jahlun bil hal, dia tidak tahu, dia tidak tahu tentang kondisi dirinya. Tidak menyadari, tidak berkaca, tidak menyadari keadaan dirinya. Hadza mutakallim jahilun halahu. Orang kedua itu dia enggak tahu keadaan dirinya. Ya sabu dia kira anah ala ilmin, kalau dia tidak kalau dia punya ilmu, walaisa ala ilmin, padahal dia tidak punya ilmu. Oleh karena itu dia bodohnya itu murakab, tersusun. Tersusun dari apa? Min jahlaini. Dari dua kebodohan. Pertama, layadri, dia enggak tahu kapan perang Badar itu terjadi. Dan yang kedua, layadri annahu la yadri. Dia itu enggak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Contoh yang lain, seorang kita tanya, apa hukum fa'il dalam i'rab? Marfu ataukah yunsab ataukah mansub? Jawabnya fa'il itu yunsab. Fa'il itu dinasabkan, kata dia. An-nasab secara bahasa itu artinya menegakkan. An-nasbu itu menegakkan. Oleh karena itu orang Khawarij itu disebut an-nawasib, jamak dari nasib, menegakkan. Disebut menegakkan. Mereka disebut nasib karena mereka menegakkan permusuhan terhadap Ahlul Bait. Menegakkan permusuhan terhadap Ahlul Bait, maka disebut nasib. Jamaknya nawasib, nama lain itu Khawarij. Nah, dia mengatakan anas istiqomah. Nah, yang namanya nasab itu kan istiqomah, lurus tegak gitu. Wal fa'il mustaqim, dan fa'il itu mustaqim. Nah, maka yang cocok untuk dia nasab gitu kan. Sama. Nah, qul hadza jahlul murakkab. Ini jahil murakkab. Nah, karena dia tidak tahu hukum fa'il dan tidak tahu bita'lil hukmi, mengapa kok kemudian fa'il itu marfu atau mengapa fa'il itu mansub? Harusnya kenapa dia itu ta'lilnya bukan seperti itu? Kenapa dia itu apa fa'il itu marfu? Ta'lilnya enggak seperti, karena enggak ada adat nasab gitu loh. Ini enggak ada sebab untuk menasabkan, maka ya marfu. Dia malah ta'lilnya malah enggak tahu ujung barat dan ujung timurnya. Kenapa kok nasab misalnya? Kalau nasab, karena ada nasabnya, itu kan jawabannya. Harusnya taklilnya seperti itu, tapi taklilnya dia malah nggak kawan. Nas'alullah afiyah, kita minta pada Allah keselamatan. Jika kemudian ditanya apa hukum fa'il marfu ataukah mansub, saya tidak tahu sayan apapun. Nah, ini jalannya dal taksir. Apa hukum fa'il? Dia katakan fa'il marfu, maka kita katakan ini dia alim. Manakah yang lebih jelek, jahil basit atau jahil murakab? Tab'an tentu murakab, la syakka tidak ragu lagi, itu lebih jelek. Nah, ada cerita. Konon ceritanya, Yuzka. Yuzka. Karena itu kan bahasa kita kan. Konon cerita, ada seorang namanya Taumah. Dia itu rajulun hakim, orangnya bijak sekali. Ya ta'apal hikmah, dia apa-apa itu bijak. Nah, akan tapi cacatnya dia ini yufti biru ilm, dia itu terjumus dalam fatwa tanpa ilmu. Di antara fatwa yang dia sampaikan, min jumlah di antara apa yang dia fatwakan, dia mengatakan bersedekahlah kalian dengan anak-anak perempuan kalian untuk laki-laki, pada laki-laki yang belum menikah. Cuma-cuma saja disedekahkan. Ya dunu an hadza khairun. Ini dia kira ini ada sesuatu tindakan kebaikan. Siapa yang belum nikah kalau mau menyalurkan hasratnya sama saya, anak saya saja sedekah dia. Dia bilang khair. Sampai-sampai ada syair yang mengatakan bamanala al-ulum bi ghairi syaikhin, barang siapa cari ilmu tanpa guru ya dilu anis siratil mustaqim, maka dia tersesat dari jalan yang lurus. Namun ini tidak alal itlaq, tidak alal itlaq. Sebagaimana kata Al-Imam Muslimin di kitab beliau As-Sahwah Al-Islamiyah, beliau katakan itu tidak mutlak. Akan tapi itu berlaku untuk orang yang tidak memilah-milah buku. Semua buku dia tahu pengarangnya berilmu atau tidak, dibaca semua. Nah ini yang berlaku untuk. Namun kalau dia itu apa? Dia pilih-pilih ini siapa yang berilmu dan yang hanya kemudian orang-orang yang musuk, orang-orang yang terpercaya, kata beliau bahkan qad yakun sawabu akta, boleh jadi benernya itu lebih banyak. Ini tidak berlaku secara mutlak. Ini berlaku jika asal buku. Tapi kalau bukunya itu terpilih, tidak sembarangan, maka ini tidak berlaku. Watal tabisul ulum alaihi, apalagi zaman dulu. Zaman dulu itu buku, ada buku, tidak ada harokat, tidak ada titik. Nah, kalau orang baca tanpa guru, salahnya lebih, peluang salahnya lebih besar. Kalau sekarang sudah ada titiknya, sudah bahkan sudah dikasih bantuan harokat, lebih selamat. Dan baik di syair ini disampaikan itu ketika itu, ketika ilmu itu belum diharokati, belum ada titiknya, masih kemudian cuma berat-berat. Nah, itu mitak atau ya, kalau orang nggak pakai guru keliru gitu loh, hingga alat itulah. Coba kalau orang baca sendiri nggak ada titiknya, nggak ada fatkahnya, nah ya sesat. Enggak, dia tak enggak tahu ceritanya itu mau ngomong apa kan. Betul, tapi sudah rancu ilmu padanya hatta yakuna, sehingga lebih sesat daripada taumah al-hakim. Nah, jadi sampai-sampai jadi standar. Taumah al-hakim ini jadi standar kesesatan, lebih sesat dari taumah al-hakim. Jadi untuk mengatakan orang itu sesatnya kebangetan, ini lebih sesat dari taumah al-hakim, jadi standar. Karena dia bersedekah dengan anak perempuan ala rijal terhadap laki-laki, yuri itu bisa, kah dia maksudkan dengan hal itu jannatin na'im. Ini sama dengan ini, apa? Katanya di Iran itu ada wakaf baru. Iran. Ada yang cerita itu di Iran itu ada wakaf baru, namanya Waqful Furuj litulabil ilmi. Wakaf Fahji ya, untuk tulabil ilmi. Jadi ya, tulabil ilmi yang belum nikah dan menekuni dengan ilmu ya, ilmunya ilmu syi'i ya, tentunya. Nah, itu kemudian ada perempuan-perempuan yang mau bersedekah ya, kalau mau menyalurkan hasratnya ya. Nah, cuma toh habis itu ya selesai, udah belajar lagi gitu. Itu berpahala wakaf itu. Waqful Furuj katanya itu ada kabar baru di Iran. Ada, di sana ada Waqful Furuj. Sama dengan ini Toma Al-Hakim ini sedekah furuj. Ya. Kalau ini sedekatul furuj, kalau di sekarang di Iran ada Waqful Furuj. Walau himar, dan dia punya himar. Sampai-sampai ada orang mengungkapkan apa mangkelnya sama Toma Al-Hakim, sampai dia menceritakan tentang himarnya Toma Al-Hakim. Lucu ini. Kola himarul hakim, berkata apa himarnya Toma Al-Hakim, hakim Toma. Lau an sapa dahru, seandainya apa zaman itu adil, seandainya zaman itu bersikap adil, kuntu arkabu, nah akulah yang menunggangi Tomah Al-Hakim, bukan Tomah Al-Hakim yang menunggangi aku. Nah, yang keledai kan ditunggangi kan. Keledai yang mengatakan kalau takdir itu adil, kalau meskipun ini ya fi syai kan, seandainya zaman itu adil, ini kan ya enggak tepat kan, seandainya zaman itu adil, aku yang naik Toma'ah Hakim, bukan Toma'ah Hakim menaiki diriku. Kenapa? Li'anani jahilun basito. Aku himal kan jahilku basit. Wasahibi adapun yang punya aku jahilun murokabu. Jahil murokab, kan lebih mulia saya daripada dia. Harusnya saya yang di atas dan yang di bawah. Ala kulli hal, kesimpulannya al-jahil murokab, saya berarti cuma mau menunjukkan syarun min jahil bas, lebih parah daripada jahil basit lasyaka. Karena jahil basit arafa nafsahu, dia menyadari dirinya dan dia menyadari kalau dia itu laisa ahlan, tidaklah layak untuk berilmu, bagi ilmu. Lalu oleh karena itu dia mengatakan saya tidak tahu. Adapun jahil murakab, maka dia fadda'an, mengaku-ngaku kalau dia alim padahal dia bukan alim. Maka dia tidak tahu tentang kondisi dirinya dan dia tidak tahu tentang hukum yang sebenarnya. Kemarin pembahasan kemarin tentang apa? Mahar itu wajib kalau apa? Ba'dah khulwah itu apa? Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i sama Imam Ahmad, mahar itu wajib itu ba'dah ba'dah jima'. Gitu. Nah, kan, tapi kalau orang itu nikah, sebelum dikumpuli qoblal duhul, qoblal jima', kok kemudian cerai, maka dan mahar sudah ditetapkan, maka separuh. Tapi aslinya mahar itu wajib. Kalau kemarin berarti sudah diwajibkan karena apa? Khulwahan. Nah, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala anil hamdika alamin. Subhanaka rabbika hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.